Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kan sapa saiki? Kani Soma'i binti Busrin. Saking Soma' binti Busrin radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawusin dan Rasulullah. Dawungetan la tasumu yaumas sabati. La tasumu ojo poso sopo sirokabe. Yaumas sabati ing dalem dina Sabtu. Illa fima kejaba ing dalem perkara. Illa fima kejaba ing dalem perkara. Ufturido kang diwajibno umma alaikum ing ngatasi sirokabe. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahadukum salah siji sira kabeh illa lihata ainabin kecoba kulite illa lihata ainabin kecoba kulite pangi wit kurma, pangi kok wit kurma, apa jenenge? Anggur, pang, ngerti pang? Pang itu apa? Panting, cabang, dahan. Ila liha ainabin kejaba ing kulite pangi anggur au uda syajarotin utawa pangi wit-witan rantingi wit-witan fal yam doha mongko pecik ngunyah sopa hadukum ing liha'a inabin utawa uda syajaratin. Rawahu riwayatno ing hadis sopa al-khamsatu wong limo. Warijaluhu utawi piro-piro rawini hadis iku sikotun piro-piro wong kang dipercaya illa annahu kejaba sedune hadis iku mutoribun iku mutorib iku mutoribun iku mutorib hadisi mutorib jadi apa namanya kadang sangi gigi kadang sangi gigi ngoten iku. Jadi kadang diriwayatno Abdullah bin Busair saking Soma, ya, dipaham nggak? Jadi kadang diriwayatno saking Abdullah bin Busair saking Soma, kadang dari Abdullah langsung dari Kanjeng Nabi, dan kadang dari Abdullah bin Busair saking Abihi, ngoten lho nggih? Nah, ini. Kadang Abdullah bin Busair saking dulure Soma, mari Soma baru Aisyah, ngono. Jadi mutarib, tapi si mutarib ini itu mau sahabat. Ya rapopo, mengkapi sahabat itu mau singatil. Mau istilahnya. Wakat anggarahu lan teman-teman apa ngingkari yang hadis sopa malikun imam malik. Wakala landau sopa Abu Dawud huwa di hadis iku mansuhun iku tinasah. Tinasah kalau hadis setelahnya nih. Setelahnya nih, cara Abu Dawud loh ya. Cara Abu Dawud, jadi ingatan. Awalnya Kanjeng Nabi itu melarang puasa hari Sabtu. Parang. hadis ini yang awal ini ngelarang puasa hari Sabtu, tapi selanjutnya itu memperbolehkan. Jadi asalnya dilarang oleh Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi ngomong gini, kalau seandainya kalian enggak menemukan sesuatu untuk membatalkan puasa kecuali kulitnya, ranting apa namanya pohon atau rantingnya pohon anggur, maka hendaklah ranting itu dikunyah saja supaya posone napa batal. Dikunyah terus mari ono sing rontok dilek, ngono maknane ya kame dikunyah to, ngunyah saja tidak batal lo poso. Kowe poso ngunyah watu kaya permen kene-kene to, tapi gak ono yang masuk sekali sama sekali ya gak apa-apa untuk ngunyah permen. Tapi ingat jangan sampai rasa permen masuk ya, itu sing berubah jangan masuk ya enggak masalah makruh apa. Iya asalnya jadi gak oleh, tapi setelah itu Kanjeng Nabi memperbolehkan puasa hari Sabtu ini. Qala lan iki an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten Rasulullah iku ak qala anna Rasulullah kana aktsaru wa aktsaru terus yaumus sabti apa yaumus sabti yaum dengi aktsaru ma yasum minal ayyam yaum. Oh yaum yaum benar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ono kana iku ono aktsaru ma yasum iku ake-ake oleh poso sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ayami saking biro-biro dino opo yaumu sabti dino sabtu wal ahadul anahad. Jadi ake-ake Kanjeng Nabi poso itu sabtu karo ahad opo, ini alasan wakana lan ono sinten Kanjeng Nabi iku yakulu iku dawu sinten Kanjeng Nabi yauma idin utawi Sabtu lan Ahad iku yauma idin dino lurune riyoyo hari raya iku yauma idin dino lurune hari raya lil musyrikina kadwi piro-piro wong musyrik wa ana lan utawi ingsun iku uridu ngarepno sapa ingsun an ukhalifahum ing yen to nulayani sapa ingsun ing musyrikin ing yen to nulayani sapa ingsun ing musyrikin akhrajahu riwayatno ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i. Wa sahahahu lan yahihno ing hadis sapa Ibnu Husaimah ta Imam Ibnu Husaimah. Wa hadza utawi iki hadis lafati hadis iku lafduhu lafati Ibnu Husaimah iku lafduhu iku lafati Ibnu Husaimah. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan begini, hari Sabtu dan Ahad itu hari rayanya orang musyrik, maka saya ingin berbeda dengan mereka. Hari raya mereka senang-senang makan-makan ya kan, kan itulah kita ingin mereka apa namanya kita ingin enggak sama dengan mereka. Mereka makan enak-enak, senang-senang, kita enggak senang-senang. Nah, itu maksudnya Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi akeh banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Karena Sabtu hari raya orang musyrik, Ahad juga begitu. Qala Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sedhuune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sinten Kanjeng Nabi an saumi yaumi Arafata saking poso dino Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Bi Arafata tapi ing dalam Arafah, jadi tidak boleh puasa tanggal 9 Dzulhijjah saat wukuf di Arafah. Gak bolehnya ini gak haram, jadi makruh. Jadi orang yang haji itu dianjurkan gak puasa pada saat tanggal 9 Dzulhijjah supaya kuat, supaya semangat dalam melaksanakan wiritan dan doa. Rawahu ngriwayatna ing hadis sapa al khamsatu wong limo ghairat Tirmizi sabdian Imam Tirmizi. Wa shahahahu lan yuhaina ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wal Hakim. Wastangkarahu lan milang-milang mungkar ing hadis lan milang-milang mungkar ing hadis sapa al Ubaidiyu sapa Ubaidi. Qala bahkan di makruhno bagi orang sing haji loh ya, karena hadis kanjeng Nabi larangan itu berlaku di Arafah. Berarti sing ono nang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah cuma orang sing haji maksudnya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu maqala dawsinan Abdullah bin Umar qala dawsinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la soma ora poso sapa man wong qala apa iku jenenge sapa man wong so makan poso sapa man al abada ing dalam salawasi kala mutafakun alai ngono. Jadi terus wali muslimin lan ibu kadhi imam muslim min hadithi Abi Qatadah saking hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu utawi dawula soma wala aftoro la soma ora poso sopuman wala aftoro lan ora moka sopuman. Jadi ini, jadi Kanjeng Nabi mengatakan tidak berpuasa orang yang berpuasa selamanya. Jadi enggak pernah apa namanya enggak puasa, jadi terus poso gitu makanya ya. Tapi berbuka jenenge poso, itu poso Daud. Ini poso Daud satu hari puasa, satu hari enggak. Ini terus-terusan poso. Kata Kanjeng Nabi, orang yang semacam ini sama aja dengan enggak puasa. Kalau kita lihat ya kan, ya orang yang terus-terusan puasa itu tidak bisa merasakan poso ini poso. Ya kan, sulitnya puasa enggak bisa dirasakan anginnya gitu. Karena wis biasa. Bahkan rohan kuat ini kalau sudah biasa puasa setiap hari itu. Rohan kuat, semua kuat, mengangkat benda-benda berat saja kuat. Ini karena sudah terbiasa puasa tiap hari. Ya kayak orang nggak puasa itu. Makanya Kanjeng Nabi dawuh la soma man soma rawat. Larangan ini, ya, larangan puasa selamanya ini nggak sampai haram sih. Makruh puasa selamanya itu bagi orang yang nggak kuat. Bagi orang yang puasanya menjadikan dia lemah dari melakukan hal-hal yang penting. Misalnya ngajar, ngaji, hafalan, kerja, ya kan? Kerja kan wajib. Bagi orang yang susah punya istri, anak. Nah kok dia puasa sih kelemah, kelemah gak kerja. Nah ini puasanya malah gak diperbolehkan. Tapi kalau dia kuat, kerja tetap laksana walaupun puasa, ngajinya tetap dilaksanakan, tugas-tugasnya tetap dilaksanakan, sunnah melakukannya. Kenapa jumhur ulama kok mengatakan sunnah? Ya, karena menggabungkan hadis ini dengan hadis yang lain. Kan Abdullah bin Amr itu kan yang masalah puasa ini kan Abdullah bin Amr dulu itu. Ibnu Umar juga. Terus siapa? Konjuluri Salman itu Abu Darda diomongi sama Kanjeng Nabi, dirimu punya hak kan gitu, wa inna li nafsika alaika haqqun wa li zaujika alaika haqqun ilahi, istrimu punya hak ya kan, badanmu punya hak kan gitu. Berarti apa maknanya? Ketika badan kita, diri kita, haknya sudah terpenuhi, paham enggak ya kan ya. Istri haknya sudah terpenuhi, nafkahnya ya sudah kuat untuk nyari nafkah walaupun puasa, nah, enggak apa-apa, bahkan dianjurkan shaumud dahri istilahnya, shaumul abad, puasa selamanya. Kala babul itikaf kan ini jadi perdebatan, toh kan? Cuma ulama mengatakan tidak masalah kalau kuat. Ya. Babul itikaf tawi kiku pemrono itikaf. Ya milayali Ramadan lan jumeneng ing dalam biro-biro ini bulan Ramadan ya maca Quran utawa sholat itu qiyamul lail itu nggak harus sholat, baca Quran malam-malam itu sudah dikatakan qiyamul lail. Aku tuh sholat jadi itikaf ya, itikaf dan qiyamul lail khususnya Ramadan diperbanyak itikaf. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukala dawu sinten Rasulullah man qoma man utawi sabane wong qoma iku lamun jumeneng sapa man berdiri di malam hari Ramadan bukan mengadep tok mancing lho ya ora kala Ramadan ing dalam bulan Ramadan sadi salat utawa maca Quran wiritan bengi-bengi imanan krono iman wahdi saban lan krono golek ganjaran ufiro mongko tingapuro lahu marang man opo matuso opo perkoro takut dama kang wistisi opo ma takut dama kang wistisi opo ma mindabihi sangking tusone man mindabihi sangking tusone man muttafakun alaih lakena ya bukan barang siapa yang koma Ramadhana ya kan beribadah di bulan Ramadhan karena iman dan mencari pahala maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sapa ini dosa cilik, dosa cilik yo kan delok wedok niku ya. Itu dosa cilik-cilik sing diampuni. Dosa gede gak iso diampuni kecuali tobat. Gosok itu sakit gede, itu dosa cilik yo. Kena diampuni, tobat atau gosokane dibalekno. Ya kudu nek gak iku tobaté gak sah. Aisyah radhiyallahu anha qala dawu Sayyidina Aisyah ana ono Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida dakhala ing dalam nalikane masuk al asyru wal asyru asyru apa al asyru 10 ya al asyru dikese 10 al akhiratu kang akhir min Ramadhana saking bulan Ramadhan syadda mongko mengencangkan sinten Kanjeng Nabi mengikat dengan kencang syadda mongko mengencangkan sinten Kanjeng Nabi mizarahu ing sarunge Kanjeng Nabi ing sarunge. Jadi kalau 10 Ramadhan terakhir Kanjeng Nabi cancut tali wondo semangat 45 ya kan toh sarunge dikencengno kan gak kedodoran mana nih semangat ibadah gak kumpul bojo wis ngono sarunge bener-bener diikat dengan kencang wala ibadah terus malamnya wahyalan ngurip-ngurip sinten Kanjeng Nabi lailahu ing bengine Ramadan wahai kodolan nangik no sinten Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi muttafaqun alaihi jadi dianjurkan pada malam bulan Ramadan khususnya 10 malam yang terakhir ini untuk giat-giat beribadah malam ya. Cancut tali montor semangat ngaji semangat belajar oleh keluarga-keluarga anak dan istri semuanya dibangunkan supaya ikut melaksanakan ibadah di tangan ayo tangi wa anha lan saki Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya satuni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten kanjeng nabi iku ya bagifu itikaf sinten kanjeng nabi al asyro ing dalam 10 al awakhiro kang akhir-akhir min ramadhan saking bulan ramadhan hatta tawaffahu sehingga mencabut nyawane ing Kanjeng Nabi sinten Allah azza wa jalla. Tadi Kanjeng Nabi kebiasaannya kalau 10 terakhir bulan Ramadan iku itikaf ya kan toh iki kok keroti Sayyidah Aisyah lan dalemi Sayyidah Aisyah karo Kanjeng Nabi di masjid sehingga paham Sayyidah Aisyah sampai meninggal Kanjeng Nabi kebiasaannya begitu. Thumma takafanul itikaf sapa azwajuhu piro-piro karwane Kanjeng Nabi mimbadihi ing dalam sawuse Kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Ya tradisi itu terus dilanjutkan oleh istri-istri beliau seluruh istrinya masya Allah. Iya Jadi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, istri-istrinya itu berusaha untuk terus melaksanakan. Istri sing api saya. Jadi keapian yang telah ditanam, yang telah dibuat oleh sang suami, ini berusaha untuk terus dikembangkan, berusaha untuk terus dilaksanakan istiqomah. Wala wa anha lansaki Aisyah radhiyallahu anha. Wala tausinan Aisyah. Karena ono sinan an nabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ida aroda ing dalam nalikan ing arep no sinan kanjeng nabi. Kala ayat takifa ing yen doidi kaf sinten kanjeng nabi sholat muka sholat sinten kanjeng nabi al fajro ing sholat fajar sholat subuh tumada khola nuli masuk sopo kanjeng nabi mu'ta kafahu ing kon itikafi kanjeng nabi mutafakun alaih. Jadi sholat subuh dulu, baru setelah itu kanjeng nabi masuk di tempat itikafnya. Jadi itikafi kanjeng kan malam sholat ya kan, sholat terus malam 10 terakhir bulan Ramadan kanjeng nabi ada di masjid ya, sholat itikaf. Setelah subuh itikaf lagi kanjeng nabi. Kalau kita tidur lagi kalau subuh ya toh, bulan Ramadan itu mesti tidur lagi. Kalau ngaji wis kelas ya wis mati sampai duhur. Ya kalau sing dibuka ya serakir tangi ya kan toh. Paling enak turu Ramadan nih kan ya toh. Mari subuh turu tangi-tangi duhur. Wah, dilengkas maghrib rek. Ini semua itu duhur turu maneng sampai maghrib. Qala wa anha lan saking Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawsidan Aisyah. In kana in setuhune kana ono in mukhafafah min thaqila. In setuhune kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layu dakhilu yakini nglebokno sapa Rasulullah alaiya ing atase ingsun rosahu ing kepalane Rasulullah wa huwa hali utai Rasulullah iku fil masjid ing dalam masjid fa urajjiluhu mongko jungkasi sapa ingsun ing rosahu. Jadi dalamnya kanjeng nabi karena masjid itu gandeng, no. Jadi kanjeng nabi naik itikaf, sing ditok naik kepala naik tok. Maaf, berwasir. Terus dijungkasi karena saya dah isah, no, gak apa-apa dijungkasan. Kalau saat itikaf jungkasan, sing ditok naik itu naik kepala naik tok kan kamu tuh kabe, gak metu saking tempat itikaf berarti itikaf kan badan batal. Itu juga kalau ada hajat keluar gak apa-apa itikafnya tetap sah. Kala wakanalan ono sinten kanjeng nabi ikulah ya tuhulu ora masuk sinten kanjeng nabi albaita ing omah. Kala illa lihajatin kecoba krono hajat ida kana ing dalem nalikane ono sinten kanjeng nabi iku mutakifan wong kang itikaf muttafaqun alaih. Dadi jungkasan untuk ngelakoni apa ono masjid pokok siji gak apa-apa, latihan perang ya gak apa-apa. Jadi ini terus menunjukkan meminta suami layanan istri gak apa-apa. Dede juga sedih. Gak apa-apa. Bukan itu ya. Itu jenis istihdamur rojul. Saya sudah tahu gak apa-apa. Kalau jaluk layani. Kalau berarti ini nunjuk no. Jungkasan nang masjid itu gak apa-apa. Berarti pokok yang modelnya bersih no gak apa-apa. Berarti mandi, nyukur, berhias di masjid itu ya ora apa-apa. Ya. Aduh, se masjid gak masalah. Yo jono njur masjid iki kok rek grojokan ngono banyune sak. Gala wa anha lan sing Aisyah radhiyallahu anha kala dawsinan Aisyah. As-sunnatu te sunnahe alal mu'takifi ing atase wong kang itikaf. Kala iku ala ya'uda yen to ora menjenguk sapa mu'takif maridon ing wong kang lara. wala dadi ngono dadi apa iku jenenge enak dulu niki sunai bagi orang yang itikaf itu tidak boleh keluar menjenguk orang sakit wala yasadulan orang yang seni sapa mutakif jenazah tanding jenazah ngono. Tapi nek Syafi'iyah kalau nazar yo gak oleh. Nek nazar lo ya kecuali hajat. Tapi nek sunah gak apa-apa metu. Dan tidak membatalkan itikaf wala yamassa ora kena demok sapa wong mutakif mutakif demek maknane iku menyetubui demek tok yo gak. Wala kalau maknanya demek ya, demek kau leh, tapi demek kelawan sahwat. Imroatan yang kuat demek bujuni, sahwat saat itikaf enggak oleh. Walau yubashiro halan ora mubashar, mubashar itu kepo senggol. Sopo rojul ing, sopo mutakif ing imroah. Jadi kau usah demek bujuni, kau usah nyenggol bujuni. Kalau itu membangkitkan sahwat, kalau tidak enggak apa-apa. Walau yakhruja radiyata orang metu sopo mutakif dihajatin krono hajat illa lima kecoba krono perkoro la buta kang ora kenora la hukati mutakif minhu saking ma kala minhu saking ma kala apa itu jenengi nanti kala metu kecuali ono hajat yang tidak bisa ditinggalkan contohnya kencing contohnya BAB atau makan yang tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Wala wala itikafalan ora ono itikafiku maujud illa bisaumin kecoba kelawan poso. Jadi enggak ada itikaf kecuali dilakukan dengan puasa. Maka Imam Malik mengatakan orang yang itikaf itu wajib poso. Neka poso gak sah itikaf. Syafi'iyah ora sunnah nang iki. Wala itikafalan ora ono itikafiku maujud illa fi masjidin kecoba ing dalam masjid. Jami'in kang jame masjid jame itu masjid yang dilakukan yang digunakan untuk melakukan sholat Jumat itu jenenge masjid jame. Jadi nah dulu hadis ini itikaf itu nggak boleh dilakukan kecuali masjid jame. Di masjid jame adalah masjid yang digunakan untuk Jumatan. Ini pendapatnya sebagian ulama, Imam Hanifah berpendapat demikian. Tapi Imam Syafi'i mengatakan yang penting masjid tidak perlu, tidak harus masjid jamek. Gawe masjid dhewe kowe kena omahmu, kamarmu tak niat tidak dino apa masjid. Ya wis dadi masjid kamarmu. Cuma kena gawe itikaf, tapi gak boleh digawe apa? Junub nang kono gak oleh, ya kan toh? Karena statusnya sudah sajadah ya kena kok sajadah di wakofna dari masjid Bobi dipaku di sini nanti dipaku kok dipaku pinggiri terus ente niati sajadah ini tak wakofna dari masjid ya sajadah ini aku dipindah-pindah ya tetap dari masjid enak kan toh sajadah di konong di sret dewe masjid nek ikap dulu sajadah ya aku lu jalan kalah ya kena. Jadi kalau istilahnya masjid pindah-pindah ya ini bisa kena dikondong, dikondi, statusnya tetap apa? Masjid rawahu ngilwana ingati sopa Abu Dawud wala baksalan orang-orang bahaya iku mawujud biri jalihi kelawan piro-piro rawini hadis illa anna rojiha kecuali setuni sing rojeh sing kuat iku wakfu akhirihi mawkufi akhiri iku jenengi hadis. Wala an ibni Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiya setuni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wala tausin dan kanjeng nabi ini laisa orano iku alal mutakifi ingatasi wong kaitika fokusiyamun poso laka wajib poso to illa ayya ja'alahu kecobo yenton datikno sopa mutakif ing siyam Wala ila ayya ja'alahu kejabu yang tandati nasa pemuktakif ing siyam. Ala nafsihi ingat asyawat di muktakif. Kecuali dia wajib no nadar, misalnya nadar itikaf dengan puasa baru wajib. Kalau dia itikaf saja tanpa puasa enggak apa-apa. Rawahu riwayat ing hadis sapa Darqutni wal Hakim. Wa rajihu taisin rajih iku waqfuhu mauqufi hadis. Aidan halimane an Ibn Umar radhiyallahu anhu ma anna rijalan sedune pira-pira wong lanang min ashabin nabi yang saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku uru diwerohno sopo asrijal iku uru diwerohno sopo rijal Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil manami ing dalam turu fis sab'i ing dalam pitu al awakhiri kang akhir-akhir. Ini jadi beberapa sahabat mimpi Lailatul Qadar itu terletak pada 7 terakhir bulan Ramadan. Mulai 7 terakhir pokoknya wis berarti mulai 23 wis 7 terakhir itu kan. Itu di situ antara itu sudah. Antara 23 sampai 30 di situ letaknya. Di mana embu? Pokoknya iki wis antara iki ngono manane. Qala fa qala moko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngene aro ningali sapa ingsun ru'yakum ing mimpi sira kabeh. Kota wakoat hale teman-teman podo apa ru'yakum bisa bi ing dalam pitu al-awakhiri kang akhir-akhir. Faman mongko te sabane wong kana iku lamun ana sapa man iku mutahariyaha wong kang golei Lailatul Qadar mencari Lailatul Qadar fal yataharroha mongko becik golei sapa man ing Lailatul Qadar fi sab'i ing dalam pitu al-awakhiri kang akhir-akhir muttafaqun alaih. Maka barang siapa kata Kanjeng Nabi yang ingin mencari Lailatul Qadar hendaklah dicari pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kala di situ paling itu paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Rono sing ngarani pokok mulai 10 terakhir. Mulai 21 berarti sampai 30 itu sangat diharapkan munculnya Lailatul Qadar. Kala an Muawiyah Ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dawsin dan Kanjeng Nabi kala fi Lailatul Qadri yang dalam Lailatul Qadar berkaitan dengan Lailatul Qadar kala utawi Lailatul Qadar iku Lailatul Sab'in iku pengini pitu wa islinalan rong puluh. Dari Kanjeng Nabi Lailatul Qadar itu terletak pada malam 27. Nah ini Kanjeng Nabi dah pengini begini ya wes 27 ya sojo sampai ke ibadah pengini ini rawahung diwena ing hati sobat Abu Dawud waroji utawi sing unjuk sing kuat iku waqfuhu iku mauqufi hadis mauquf nang dawe mu'ah wiya ngono maknane kala dadi sing unjo sing kuat hadis ni mauquf berarti dawe sapa Muawiyah. Tapi nek masalah ngene iki gak kena diikuti tidak bisa dilakukan dengan ijtihad. Kalau mauquf tapi isinya hadis tidak mungkin dilakukan, tidak ada wilayah ijtihad di situ, maka ini dihukumi marfu. Berarti dawai Kanjeng Nabi wakotif tulifalan teman-teman disulayani opo vita iniha yang dalam menentokno Lailatul Qadar. Jadi ulama beda pendapat dalam menentukan Lailatul Qadar itu kapan. Piro beda pendapatnya ala arba'ina yang atas 40 kaulan apa ini pendapatnya 40 pendapat ulama mengenai kapan Lailatul Qadar itu terjadi. aurat tuha nekakno sapa ingsun ing arba'ina kaulan fi Fathil Bari ing dalam kitab Fathil Bari pada ana kono. Kaula ada 40 pendapat ulama berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar. Kenapa kok sampai 40 beda pendapat? Karena teksnya kan ya wis beda pendapat. Nah, terus mari ngono di mereka berpendapat sesuai dengan pengalaman masing. Masih wah aku biyen iki ro Lailatul Qadar iki ya sekian. Nah, beda pendapat. Ulama mengatakan Lailatul Qadar itu bisa pindah-pindah. Karena Aisyah radhiyallahu anha qala dawsin Aisyah. Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah wahai Rasulullah ara'aita qala ngabarono sinten panjenengan ing ingsun in alimta. Lamun weruh sinten panjenengan ayu lailatin utawi endi-endi bengi iku Lailatul Qadri Lailatul Qadar. Ma ing opo aku ngucap sapa ingsun fiha ing dalam Lailatul Qadar ya Rasulullah Kanjeng Nabi. Jadi tahu saja seandainya engkau tahu Lailatul Qadar apa yang harus saya baca saat Lailatul Qadar in halim tau apa alim tu. Tadi. Ara'aita in halim tu. Oh iya. Qala ya Rasulullah ara'aita ngabarono sinten panjenengan ing ingsun in halim tu. Lamun warus sapa ingsun ing jawabe ayu lailatin utawi endi ini pengi iku Lailatul Qadri Lailatul Qadar ma ing opo aku lu ngucap sapa ingsun fiha ing dalam Lailatul Qadar Kanjeng Nabi seandainya saya tahu Lailatul Qadar apa yang harus saya baca Kanjeng Nabi di malam Lailatul Qadar. Qala dawsinan Kanjeng Nabi uli ngucapo sopo siro Aisyah ing ucapan Allahumma ka innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Allahumma do Allah innaka sedune panjenengan iku afuun dat kang akeh ngapurone. Tuhibu seneng sinten panjenengan al afwa ing ngapuro fa'fu moko ngapuro sinten panjenengan fafu moko ngapura sinten panjenengan anni saking ingsun niki pas Lailatul Qadar nek sampean ro Lailatul Qadar baca niki Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni niki sur diakake nomo jeneng rawahu wa ana ing hadis sapa al khamsatu wong limo ghairu Abi Dawud asaliane Abi Dawud wa sahahahu lan nyohehno ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wal hakim lan Imam al hakim. Qala an-Nabi Sayyidin al-Khudri radiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Sa'id qala dawu sinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu ora kena dipapohno ora kena dikuatno ikatane apa arihalu kalau apa arihalu apa rihal rihal itu mana nih apa itu jenis pelana kalau apa arihalu pelana ngerti pelana tempat duduk di atas unta itu atau di atas kuda ila ila salah tadi masjidah kecoba marang telu biro biro masjid rupani al masjidil haram masjidil haram ma masjidi lan masjid ingsun ada yo masjidi wal masjidil aqsa lan masjidil aqsa muttafaqun alaihi. Banyak orang yang salah paham tentang hadis ini. Kala hadis ini nunjukno keutamaan ini tiga masjid, masjidil haram, masjid nabawi, karo masjidil aqsa. Sampai kanjeng Nabi ngomong ini tidak boleh pelana kuda atau onta itu dipasang, diikatkan. Artinya tidak boleh bepergian kecuali kepada tiga masjid ini. Artinya begini, kalau engkau mau pergi ke masjid, gak usah neng dinti wis. Masjid, gak usah masjid neng di masjid di masjid neng omahmu iku kabeh statusi podo, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karo Masjidil Aqsa. Jadi gak perlu itu Masjid Istiqlal, gak perlu umpama lo ya. Masjid Agung Bantul podo, gak usah neng Masjid Agung Bantul, Masjid Ngurukem podo. Ganjarane padha, ora perlu adu-adu. Kecuali kowe nek kepengin masjid sing beda, niki Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini nunjukno keutamaan tiga masjid ini. Ya, ngono. wis leh sono-sono pantai-pantai lah wis lah. Cukup kene wae. Wah, ngono maknane pantai kene wae iku berarti wah, paling apik iki nang kene. Kowe gak usah ngelencer nang dindi wis, cukup nang pasar Bantul wae. Iki nunjukno keutamaane pasar. Iki bukan berarti larangan. Oh, berarti gak oleh yo kita melakukan ziarah kubur. Ini kan hadis ini dilakukan, dibuat dalil oleh sebagian orang mengharamkan ziarah makami Kanjeng Nabi. Dengan dalil tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid ini. Oh, dengan itu dia mengatakan berarti haram melakukan perjalanan dengan niatan ziarah ke makam Nabi. Haram. Jere-jere iku. Lho piye? Gak oleh. Oleh iku nek melakukan perjalanan kepingin nang Masjid Nabawi. Terus mari ku nang makam Kanjeng Nabi gak oleh apa-apa. Wah, kalau ini yang dibuat dasar, maka seluruh perjalanan selain perjalanan ketiga masjid hukumnya haram. Safar li tijarah haram. Safar li talabil ilmi haram. Safar ilahiri semuanya. Safar apa untuk li iadatil marid haram. Safar li apa jenenge tasyiil janazah haram. Kabeh haram kabeh wis dadine. Kecuali perjalanan kepada tiga masjid ini. Iki sing haram. Mosok koyo ngono rek. Kapa ayu grep iki? Lah iya kan aneh-aneh wae. Dadi iki pen iki kok gak masuk akal wis ngerti to. Aneh. Nanti kita ketika cuma file maka dipreteli hadis iki lho. Hadis la tu satu rihal illa ilah ta'ala tadi masa cinta orang yang mengharamkan ziarah kubur termasuk dalil itu kan gak masuk akal ya. Kalau inti mengharamkan ziarah kubur berdasarkan hadis ini bukan cuma ziarah kubur yang haram mas, pak, bu, mbah, semuanya haram. Inti pergi kemana saja haram, pergi ke masjid yang ada di selain masjid tiga ini berarti hukumnya juga haram ya kan. Nah, kalau kita menggunakan itu doanya orang kaya ngurung maaf. Allah lagi nunjukno keistimewaan ini tiga masjid yang paling utama adalah Masjid Nabawi. Itu cuma macam apa? Masjidil Haram, baru Masjid Nabawi, baru Masjidil Aqsa yang paling utama. Kitabul Haji utawi duwi kita menerangno haji. Ya Allah. Allah bayanu fadrihi. Iku utawi iki menerangno keutamaane haji. Bayanu man lan jelas nopo furido kang diwajib nopo haji alaihi ing atas iman. Jadi kulo-kulo nek kepingin haji kudu ngerti toto dohoni haji. Oh, kudu ngerti tata cara haji. Ya ono sing tuwa ben haji yo. Saiki ku yo suwi banget. Daftar saya ini 15 tahun berangkat ya kan, nah, sing daftar umur 70 ya mampu ya amat ya amat gak berangkat ya kan toh suwi banget enak zaman pian pokok sing duit-duit berangkat orang sakit antri-antri ya kan. Dan ini kan tujuannya memfasilitasi orang yang gak punya uang ya, orang yang gak punya uang supaya bisa apa jenenge nyicil kan ngono karepe kan iya gitu. Tapi ya juga ada kepentingan bisnis nih ya, itu suudon saya loh. Nah iya bayang loh, berapa ribu orang nabungkan uang itu ya kan, disetorkan kepada itu ya kan, dan mereka memasukkan itu ke dalam banker ya kan toh, terus dilipat gandakan toh, berapa itu nanti anunya itu kan ya kan toh. Setiap orang nyetor 25 juta, bayangkan. Setiap orang 25 juta baru dapat jatah kursi tahun sekian, kan itu. Kalau yang daftar saja itu 1000, umpama 1000, dan itu pasti lebih dari 1000. Jutaan orang yang daftar ya kan, yang sudah mencapai 25 juta. Kalau 1000 yang daftar, ya tinggal ngeping. 1000 kali 25 juta 2 miliar setengah. Iya kan toh? Wow, itu 1000 le, ane 1 juta. Negari ngupingno dhewe. Lah terus nek dimasukno nang banker umpamane ya toh. dari 25 miliar umpama itu sidi-sidi aneh 25 miliar itu setiap bulan dapat telek sekian, ngerti telek? Jadi setiap bulan mendapatkan telek sekian persen, ya misalnya 10%. Wah, telok dewi biru biru biru, tak kena. Tapi telek itu sahulan itu jutaan, sahulan. Nah, kan berarti tenan lagi kan ya? Berarti telek tadi. Kalau kita mau menyebut bunga kok terlalu indah. Lewai besok. Nek nang ya itu nek nang bang muamalah syariah ya bang syariah. Itu ada istilah akad kirot ya kan untuk robah ya kayak gitu-gitu. Nek konvensional ini bisa repot. Kala nah, telek itu gimana telek itu dicukup apa gak cukup wae. Lah wong telek kok dicukup kayak nopo wong telek kok. Kayak untuk kepentingan oh umum kemaslahatan amma bangun jalan bangun jembatan nah kayak gitu nih. Kala Nabi ojo tian ojo di dikat dicukup khususnya nang pang-pang apa namanya luar gitu, nanti dana itu gak diambil dicukup wong-wongnya gitu. Dibuat untuk tafsir kristenisasi. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sinten Rasulullah al umrah tu utai umrah tangi zakat terus aku kena serengenge gitu. Al umrah tu te umrah ilan umrah itu moko umrah kang liya iku kafaratun iku lebur lima marang dosa bainahuma ing dalam antarané umrah lan umrah ya ta. Jadi antar satu umrah dan umrah yang lain itu bisa melebur dosa di antara keduanya. Ya Allah, maka wis aku umrah terus wis umrah seake-ake wis ta. Berarti ini Kanjeng Nabi nganjurno banyak ane wal hajjud la utawi haji al mabrur kang mabrur sing kaono maksiat haji mabrur laisa iku ora ono iku lahu kadwe haji mabrur opo jazaun opo balasan illa jannata kecoba surga muttafaqun alaih haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ana Aisyah radhiyallahu anha wala tawsi dinaisha kul tu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ala nisa jihadun ala nisa yono to iku ing atase pira-pira wong wadon jihadun utawi jihad kanjeng Nabi apakah perempuan wajib jihad kanjeng Nabi kala tawsi ning kanjeng Nabi naam iyo ono jihad wong wadon iku alaihina iku ing atase anisa jihadun utawi jihad kita lah kang orano peperangan iku mojud lah kita lah kang orano peperangan iku mojud fihi yang dalam jihad rupane al-hajju haji wal umroh tulan umroh ya toh wajib berarti haji lan umroh kanggo wong wedo jadi haji ini jihad di wong wedo iku haji dan umroh makanya wong wedo kan wajib jihad rawahung riwayat ing hadis sapa Ahmad wa Ibnu Majah walafdu utawi lafati hadis iku lahu kadu ibni majah wa isnaduhu utawi sanati hadis iku sahihun iku sahih wa asluhu utawi asali hadis iku fi sahihi ing dalam sahih Bukhari an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma kala dawu sapa Jabir atanakani an nabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah Arabiyun wong deso fagala mongko ngucap sebuah Arabi ngucap ini ya Rasulullah kala wahai Rasulullah akhbirni ngabarno sebuah panjenengan ing ingsun anil umroh disaking umroh awajibatun ono to iku wajib ya utawi umroh kanjeng Nabi. Kasih tahu ka saya kanjeng Nabi. Apakah umroh itu wajib kanjeng Nabi? Faqala mongko dawuh sini kanjeng Nabi, lah ora wajib. Tapi wa anta tamiro lan utawi yen to umroh sapa sira. Wa anta tamiro lan utawi yen to umroh sapa sira iku khairun, iku luwih bagus laka marang sira. Rawahu riwayat ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi warajihu utawi sing menang yang kuat iku waqfuhu mauqufi hadis ngene gak dewe kanjeng Nabi gak wajib umroh iku tapi nek kowe umroh iku luwih apik berdasarkan hadis ini Imam Malik tidak mewajibkan umroh. Umroh hukumnya sunnah, tapi kalau haji hukumnya wajib. Kala, tapi Imam Syafi'i tetap wajib. Watimul hajja wal umroh. Haji wajib ya umroh ya wajib. Niku dawuh watimul hajja wal umroh tadi. Anas bin radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Anas, qila diucapno apa ucapan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, maute apa iku asabilu iku sabil. Dalan iku napa kanjeng Nabi? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sabil di sini iku napa kanjeng Nabi? Kan kanjeng Nabi dawuh, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah wajib atas manusia melakukan haji ke Baitullah, tapi bagi yang mampu jalannya. Jalan ini apa kanjeng Nabi? Takon. Kala dawuh sinten kanjeng Nabi, utai sabil iku azatu iku sangu. Bekal warohilatu lan tumpaan. Duwe tumpaannya kan kudu duwe. Yang penting mampu menyewa tumpaan ya. Kowe mampu nyewa berarti coro waduh kaya Indonesia ini coro mlaku ni kuat yo tetep mboten wajib. Waduh mlaku rek. Ini kono pirang taun to kono ini. Wa sahaha wa rawahu lana ing hadis sapa Daruqutni. Wa sahaha hula nyoheno ing hadis sopal hakim Imam Hakim wa rajihu taikang onjo iku irsaluhu iku mursale hadis hadis mursal wa akhrajahu lan riwayatno ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi min hadis Ibnu Umar saking hadis Ibnu Umar aidon halimane qala wa fi isnadihi lan iku tetep ing dalam sanad hadis dofun apa doifun? Dofun ya. Dofun utawi apes kulo doifun. Dofun utawi apes lemah, sanate apes, sanate lemah. Kala jadi yang dimaksud manis tatoa ilaihi sabila bagi yang mampu melakukan perjalanan, yang dimaksud mampu melakukan perjalanan adalah orang yang punya bekal dan orang yang punya kendaraan tidak harus punya sendiri bisa menyewa. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna nabiyya satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala iku lagi ya ketemu kanjeng Nabi rokeban ing ontan-ontan. Kelompok orang korban itu kelompok orang yang melakukan perjalanan naik unta naik kuda. Dalam di Rauha iya dalam daerah Rauha nama tempat di dekat Madinah. Fakola mongko dawuh sinten kanjeng Nabi man utawi sapa ikul kaummu kaum iki sapa iki kalu ngucap sapa rukban utawi kita ikul muslimuna biro-biro wong Islam kita orang Islam. Jadi mereka enggak tahu kalau jadi banyak kanjeng Nabi. Fakalu moga ngucap sopo rokban man utawi sopo iku antasiro lawamu sopo. Kala dawuh sinten kanjeng Nabi Rasulullah utawi ingsun iku Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku Rasulullah aku gak ngerti ya. Mereka mungkin masuk Islam di tangan para sahabat tidak pernah melihat kanjeng Nabi, jadi ya mungkin saja ada sahabat yang gak pernah ketemu kanjeng Nabi mungkin. Sehingga jenenge duduk sahabat, jenenge tabiin, tahu ketemu sahabat. Farofaat mongko ngangkat ilaihi marang kanjeng Nabi Sopo imro'atun wong wadon ngangkat sobian ing anak cekecil. Fakolat mongko ngucap sopo imro'ah ngucap ini alihada ono taiku tetep kadwi iki anak kecil. Kala hajun utawi haji kanjeng Nabi, anak kecil ini bisa melaksanakan haji apa enggak kanjeng Nabi? Kala dawuh sinten kanjeng Nabi, na'am iya iso apa-apa iso haji. Walakilan iku tetep kadwi sirawaton hajrun utawi ganjaran rawahu Muslim. Tadi anak kecil bisa haji baik tamyiz atau belum tamyiz, tapi haji nanti sunnah itu haji wajib. Lah sapa sing lakono? Ya wong tuwa sing lakono. Sing nawafno ya wong tuwa iki digendong mubeng-mubeng. Ya kata, sapa sing haji? Ya anak sing menghajikan itu ganjaran. Ya oleh gitu. Padha karo inti menghajikan orang lain itu dibayar, ya kan? Menghajikan orang lain. Haji itu milik orang lain, tapi inti dapat pahala. Ya kan? Pahala berarti. Inti dapat pahala. Kala jadi anak kecil enggak apa-apa haji. Sapa sing nglakokno haji ne? Ya wong tuane. Sing nawafno, mubeng, sing sa'i gendong karo sa'i ya wong tuane. Sing haji sapa anak. Tapi sing nglakoni wong tuane itu ganjaran enggak wong tuane. Ya itu wong dhek nglakoni kok. Padha karo haji badal itu lho ya. Itu kan jadi perdebatan terus itu. Kalau haji badal itu untuk siapa? Ya untuk sing dibadali kok piye iso? Lah sing badali apa haji pisan berarti ya ndak bisa. Makane orang yang haji badal itu sing badali harus pernah haji, harus itu. Kalau enggak jadi dhewe sing haji. Nek belum tahu ya enak deh. Ya, tapi yo gak kena untuk orang lain padahal dia dibayar untuk menghajikan orang lain. Jadi dibayar itu ganjaran. Lumatuh penat ya haji itu. Kalau biasanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana itu. Ayo batal haji 10 juta, 10 juta. Walah. Kalau promosi nih. Lumayan 10 juta. Umur orang dino itu. Rawahu dua nang hadis apa muslimun. Benar, sekian itu sudah. Taulah itu ganjaran, itu bayaran. Dan ngerti nih. Kalau itu enak. Wan hulan saking sapa iku jenenge Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Ibnu Abbas kana ono sapa Al-Fadl Ibnu Abbas sing sapa Fadl bin Abbas saudarane iki radhiyallahu anhu iku radhifa Rasulillah wong kang dibonceng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Galang kewanteng api ini, Fadl ini kewanteng wong ya. Galak secilik sing kewanteng. Digonceng Kanjeng Nabi. Wong sepupune Kanjeng Nabi ya gonceng. Kanjeng Nabi gonceng anak kecil. Galak tapi wong Arab le. Ya to. Sik lomus ketok tuwa ya kan to. Wong luar. Ya Indonesia imut terus. Galak fajaat mau teko sapa imro'atun wadon. Min khotam kang saking kopira khotam maring lu teko wong wedok. Fajala mongko tumandang sapa Al-Fadlu Fadl iku yen duru ningali sapa Fadl ilaiha marang imro'ah. Walah. Wa tanduru lan ningali sapa mar'ah imro'ah ilaihi marang Fadl padha delok. Delokan. Long ayu rek. Are cilik ngerti ayu wis ani. Walah. Sing wetok yo ngerti arek kan. Ganteng, waduh seneng wis bawah. Ora delok-delokan iki. Padahal sandinge Kanjeng Nabi. Ya ono santri sandinge kiai ini lelak-lelak yo. Biasa. Galas santai ku bini. Wajala lan tumandang sinten Nabi yo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yasrifu ngenggokno sinten Kanjeng Nabi wajhal fadli ing wajahi fadl ila syikki marang sisih al akhari kang liya ter Kanjeng Nabi diplengoso kacem aja delok ade cilik kan iki ya kan mat cendelok mat ya pingin nek kok cendelok padahal ade cilik delok wetok gak duso apa tujuannya dan gak biasa. Biasa kok pada guru sedih sih. Wah, telore, wah telat telor wah. Sing dimenggok noyi mekan mek fadl, sing wedok karo kanjeng Nabi ku gak dilarang. Maka jadi para ulama itu wong wedok gak apa pun telok wong lanang, tapi wong lanang gak oleh telok wong wedok. Wah, nek ngene iki wong sing emansipasi pasti setuju lho ngono iku. Pasti wis, ya kan toh? Pasti setuju iki. Oh, cocok iki, cocok. Wala, mana enak-enak cocok deh itu. Ini dalile kan ya kan, ono sing ngarani boleh wong wedok ndelok wong lanang. Tapi wong lanang gak oleh ndelok wong wedok. Karena iku gak ono cerita wong lanang kudu cadaran gak ono. Mereka nih wong wedok oleh ndelok wong lanang. Lah wong wedok lanang gak oleh ndelok wong wedok, maka sebagian ulama mewajibkan orang cadaran. Ben gak di ngono ceritane lho. Ala, tapi sebagian ulama ngeneh ngono wajib. Artinya wong lanang maksud kula niku gak oleh delok wong wedok ya gak oleh delok wong lanang. Ya kan? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafadna furujahum. Kullil mu'minati yaghuddna min absarihim. Wadok diperintah kabeh untuk memejamkan mata sing wedok gak oleh delok lanang gak oleh delok wong wedok gak ono dalile. Terus apa waduh iki sing lanang iki apa jenenge dudu emansipasi apa mbok gak ono wah gak cocok iki masuk kene gak oleh kono oleh rek ono pakolat monggo dawuh sinten apa ing roh ya Rasulullah wahai Rasulullah inna faridatallah setuhuni kewajibani Allah ala ibadihi ingatasi biro-biro kawulani Allah fil haji yang dalam haji iku adrokat kala nemoni opo faridatullah apa iku jenenge namoni opo faridatullah abi ing bapak ing sun sayhon hale wong tuwa kabiron kang tuwa banget layas kutu ora tetep sapa abi kata tukak kuat ala rohilati ing atase tumpaan ala afa hujju mongko ana to haji sapa ing sun anhu saking abi kanjeng nabi bapak kula itu menemui kewajiban haji sudah dalam keadaan tua tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Bolehkah saya menghajikan orang tua saya kanjeng Nabi? Kala dawusine kanjeng Nabi na'am ya oleh. Iya kamu pun. Wa dzalika utai mengkono-mengkono kejadian iku fi hajjatil wada'i dalam haji wada wong lanang menghajikan wong wedok menghajikan wong lanang gak apa-apa. Dadi nek ana wong gak mampu haji dan dia sudah gak ada harapan untuk bisa haji. Lumpuh misalnya, maka boleh deh melakukan ganti haji badal istilahnya, nyewa wong untuk menghajikan dia. Nah ini, ola, apa iku jenenge, muttafaqun alaih, walafdu de lafati hadis, iku lil Bukhari, katu Imam Bukhari. Hadis ini juga menunjukkan bahwa saat haji wajah perempuan itu wajib dibuka. Gak oleh, kok haji cadaran gak oleh. Gak oleh, cadaran malah gak oleh, haram malah cadaran itu bayar, wajib bayar sudah. Walaupun ulama mengatakan cadar itu wajib, tapi saat haji harus dibuka. Padahal kalau kita pikir waktu haji itu waktunya banyak ketemu orang, ya kan toh? Apa alasan ini kita abuti wis kita ikuti saja apa yang diarahkan oleh kanjeng Nabi anhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan wallahu a'lam ya rabbana la rafna bi annana kadarafna wa annana